Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Terakhir sampai ucapan al-mufassir rahimahullah ta'ala pada tafsirnya, inna hadha, ini pada tafsir firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna hadha kana lakum jaza'u wa kana sa'yukum mashkura, ay al-qalilu minhu yaj'alu Allahu lakum bihi minan na'imin muqim ma la yumkinu hasruhu. Amalan yang sedikit kemudian Allah subhanahu wa ta'ala gantikan, berikan balasan dengan balasan yang tidak mungkin untuk dihitung. Nah, kemudian qala rahimahullah wa qawluhu ta'ala lamma dhakara na'im al-jannah, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Rasulnya setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kenikmatan jannah, inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Ayat ke-23, inna nazzalna, inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami turunkan kepada engkau Al-Quran tanzila. Apa tanzila? Tanzil ditafsirkan yakni mutafarriqa, yakni terpisah-pisah sedikit demi sedikit ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dibawa oleh Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihi al-wa'du wal wa'id wa bayanu kullu ma yahtaju al-ibad. Di dalam Al-Qur'anul Karim terdapat al-wa'd. Maman al-wa'd? Janji. Wal-wa'id. Demikian pula termuat di dalamnya al-wa'id, ancaman bagi orang yang membangkang, bagi orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa bayanu kullu ma yahtaju al-ibadu. Dan penjelasan seluruh perkara yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Agama Islam adalah agama yang sempurna dan telah menjelaskan seluruh perkara yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya untuk kebaikan kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Wa fihi al-amru bin qiyami li awamirihi wa syara'ihi wa syara'ihi ataman qiyam. Dan di dalamnya pula terdapat perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ambil qiyam, yakni untuk melaksanakan bi awamirihi, perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wa syara'ihi, demikian pula perintah untuk melaksanakan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala ataman qiyam, dengan pelaksanaan yang paling sempurna. Naam. Wassa'i fi tanfidhiha. Demikian pula perintah untuk berusaha menunaikan, ya, merealisasikan naam syariat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Wassabri ala dhalik. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk nabinya dan juga kepada hamba-hambanya sabar dalam perkara tersebut. Walihada qal, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman aw kafura. Fasbir li hukmi rabbika, maka sabarkanlah dirimu wahai nabi, li hukmi rabbik, terhadap hukum keputusan Rabbmu, wala tuti' minhum athiman aw kafura, dan jangan engkau menaati dari mereka athiman, man athim, orang yang berdosa, athiman aw kafura, ataukah orang yang kufur. Tafsirnya, ay isbir lihukmihi al-qadari. Sabarkan dirimu, wahai Nabi, terhadap ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang terkait dengan takdirnya. Ya. Naam. Fala taskhatuhu. Bila datang kepada dirimu takdir yang tidak baik, ya, yang kau rasakan itu kurang cocok, kurang sreg, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bersabar. Naam. Baik. Nabi saja diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersabar terhadap keputusan-keputusan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak sejalan dengan hawa nafsu, ya, keinginan, apalagi kita. Maka di sini butuhnya untuk kita melatih kesabaran dalam menjalankan kehidupan ini. Fala taskhatuhu, jangan engkau murka terhadap keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula qala rahimahullah wa li hukmihi ad-dini. Demikian pula sabarkan diri wahai Nabi terhadap keputusan Allah subhanahu wa ta'ala yang terkait dengan agama. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sekian banyak syariat, perintah, dan juga menetapkan sekian banyak larangan. Maka famdi alaih, famdi alaih, yani jalankanlah ketetapan-ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, dan jangan engkau berbelok ke kanan atau ke kiri. Wala yu'awwiqannaka anhu 'a'iqun, dan jangan engkau terhalangi oleh penghalang dengan berbagai bentuknya, baik itu hawa nafsu, ya, ataukah dari manusia di sekitar engkau, ya, jangan engkau terhalangi dengan perkara-perkara tersebut. Wala tuti' minal mu'anidin alladhina yuriduna ay yasudduka athiman ay fa'ilan isman wa ma'siyatan wala kafura fa inna ta'atan kuffari wal funjari wal fusaqi la budda an takuna fil ma'asi. Dan jangan engkau menaati minal mu'anidin, dari kalangan orang-orang yang al-mu'anidin. Apa artinya al-mu'anidin? Hikmal. Apa artinya al-mu'anidin? Di surah. Ali, Buyul Ali. Naam. Menentang, ya. Orang-orang yang menentang. Alladzina yuriduna ay yasudduka. Naam. Yani orang-orang yang hendak mencegahmu, menghalangimu dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau menaati mereka. Ya, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang hendak menghalangi jalanmu. Athiman, athiman. Yani jangan engkau taati athiman, orang yang berdosa. Ay fa'ilan isman wa ma'siyatan, yang melakukan dosa dan kemaksiatan. Ini jangan ditaati. Naam, jangan diikuti dan jangan didekati. Naam, karena kalau kita berteman dengan orang yang athim, orang yang melakukan maksiat, bila kita tidak bertujuan untuk memberikan nasihat, maka lambat laun kita akan bisa terperosok ke dalam jurang yang telah dia masuki. Wala kafura fa inna ta'atal kuffari wal fussaqi wal funjari wal fussaqi la budda an takuna fil ma'asi. Karena ketaatan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang fajir, kepada orang-orang fasik, mesti ketaatan tersebut dalam perkara maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang mereka lakukan, kebiasaan mereka dan kegiatan mereka yang ada hanyalah perbuatan dosa, perbuatan yang tidak bermanfaat. Fala ya'muruna illa bima tahwahu anfusuhum. Dan mereka tidak akan memerintahkan kepada yang lainnya kecuali yang selaras dengan hawa nafsu mereka. Nah, difahami insyaAllah ya. Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila fasbir. Naam. Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Naam. Kemudian wa lamma kana as-sabru yusa'iduhu, di dalam nusfah yang lain yustamaddu min al-qiyam. Di sini yusa'iduhu. Ya. Ada dua penulisan, yusa'iduhu atau yustamaddu min al-qiyam. Yusa'iduhu al-qiyam bi'ibadatillah wal-ikthari min dhikrihi amarahu Allah bidhalik faqala wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Dan ketika sabar, ya, bila seorang ingin bersabar, memiliki sifat sabar, naam, yusa'iduhu al-qiyam, bisa dibantu dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, naam, dan juga bisa terhasilkan dengan seorang banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya untuk memperbanyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan beribadah kepadanya. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya apa? Berfirman dalam ayat sebelumnya, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Nah, dan kalau kita hayati, betul-betul dihayati makna perintah Allah subhanahu wa ta'ala ini, nah, sangat berat. Fasbir li hukmi rabbika, sabarkan dirimu terhadap dua perkara apa? Nah, syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, syariat Allah subhanahu wa ta'ala tadi telah disebutkan dalam Al-As'adi. Dan juga terkait dengan takdir yang tidak sejalan dengan keinginan kita. Nah, ini adalah perkara yang berat. Dan beratnya, perintah Allah subhanahu wa ta'ala ini akan menjadi ringan dengan apa? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tipsnya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cara untuk kita memiliki sifat sabar dan merasa ringan dengan ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu dengan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala dengan yani ingatlah Allah Subhanahu wa taala, sebutlah Allah Subhanahu wa taala bukratan wa asila di waktu pagi dan juga di waktu sore hari. Bukratan wa asila. Nah, dan tentunya di sini mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sholat, ya, melaksanakan sholat, ya, begitu sholat fardhu atau sholat nafilah, kemudian membaca Al-Quran, ya, berzikir, ya, pagi dan sore hari, dan seluruh bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini bisa mengingatkan ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukrata wa asila ay awalan nahar wa akhirah. Nah, waktu, yani awal siang, awalan nahar wa akhirah, dan juga akhir dari waktu siang. Fadakhala fi dhalika, dan masuk pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila, as-salawat al-maktubat, salat lima waktu. Ya, salat yang wajib. Salat lima waktu. Wa ma yatba'uha minan nawafili, dan apa yang menyertainya dari salat-salat nafilah. Ya, kalau seorang hamba bisa menjaga salat nafilah, ya, mulai dari qabliyah subuh, kemudian ba'diyah zuhur, qabliyah zuhur, kemudian ba'diyah zuhur, kemudian ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, maka ya biidznillah dia akan lebih ringan dalam melaksanakan dan salat yang fardhu. Namun bila dia kurang dalam memperhatikan salat fardhu, terkadang masbuk, ya, terkadang ya safnya, yani jamaahnya kedua, nah, dia tidak perhatian dengan sempurna, dalam melaksanakan salat berjamaah, maka kemungkinan besar dia lebih merasa berat untuk melaksanakan salat-salat nafilah. Dan tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan balasan, yakni telah menyebutkan sebuah hadis, ya, bahwa barang siapa yang menjaga salat nafilah, ya, dia akan di apa balasannya? Abdul Razak akan dibuatkan rumah, di jannah. Baik. Demikian pula kata beliau rahimahullah taala, wa dzikr wa tasbih wa tahlil wa takbir fi hadhihi al-awqat. Dzikir, ya, dengan berbagai macam bentuknya, wa tasbih, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, wa tahlil, takbir fi hadhihi al-awqat, pada waktu-waktu tersebut. Naam. Kemudian wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila. Wa minal laili fasjud lahu. Dan di malam hari maka fasjud lahu. Sujudlah engkau untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa tafsirnya? Ai aktsir lahu minas sujud. Perbanyaklah engkau melaksanakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu dhanika illa bil iktsari minas shalah. Dan hal itu tidak akan terwujud, ya, ini memperbanyak sujud kecuali dengan salat. Wala yakunu dhanika illa bil iktsar minas shalah, kecuali dengan memperbanyak salat. Jadi maksudnya bukan kita memperbanyak sujud mustaqil, ya, sebentar-sebentar sujud, ya. Namun yang diinginkan adalah memperbanyak salat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat fardhah, ya, kesempurnaan-kesempurnaannya, kemudian juga menjaga salat nafilah, terutama di sini yaitu masalah salat al-witr, ya, diperselisihkan hukumnya. Namun ya, Imam Muhammad sangat menekankan untuk kita menjaga salat al-witr. Kemudian wasabbihu lailan tawila, dan sucikanlah Allah Subhanahu wa taala lailan tawila, pada malam yang panjang. Waqad taqaddama taqyid hadzal mutlaq biqaulihi, dan telah lewat, ya, yakni taqyid, ya, yakni penyempitan dari makna yang mutlak ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil. Coba dilihat antum suratnya, surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, apa setelahnya? Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa ratilil qur'ana tartila. Naam, coba diterjemahkan. Siapa yang menerjemahkan? Sampai sini, sampai ayat ke-4. Ya ayyuhal muzammil. Dari ikhwah, ada yang bisa menerjemahkan? Dilihat safnya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa ratilil qur'ana tartila. Naam. Man? Tafadhal. Dari talabah, tafadhal. Man? Sambil lihat mushaf. Ya, angkat tangan. Ayo, Zuhair. Dijawab Zuhair. Wahai orang. Nah. Baik, ahsan. Baik. Ini adalah taqyid, ya, penyempitan dari makna yang mutlak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wasabbihu lailan tawila. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kadarnya. Ya. Yani mensucikan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat malam itu berapa waktunya? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil, "Qumil laila illa qalila." Laksanakanlah olehmu salat malam hanya sedikit saja. Berapa itu? Nisfahu, ya, setengah malam. Ya. Ataukah unqus, ya. Ataukah dikurangi atau unqus minhu qalila, ataukah dikurangi dari setengah tersebut ataukah ditambah dari setengah tersebut. Nah, wallahu a'lam. Baik. Kemudian al-ayah wa qawluhu inna haula ay al-mukadzibina laka ya ayyuhar rasul ba'dama buyyinat lahumul ayatu. Yani sesungguhnya orang-orang tersebut, yani orang-orang yang mendustakan engkau wahai Rasul, setelah mereka dijelaskan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, warughibu waruhibu, dan mereka telah diberikan dorongan untuk melaksanakan ibadah, ketaatan, kemudian telah diberikan peringatan, ya, ditakut-takuti dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a dzalika lam yufid fihim dzalika syai'an. Bersama dengan itu, ya, tidak bermanfaat sama sekali, ya, apa yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal la yazalun yu'thiruna al-ajilah, bahkan mereka terus-menerus mendahulukan, mengutamakan al-ajilah. Al-ajilah yakni kehidupan dunia. Wa yatma'innuna ilaiha, dan mereka merasa tenteram dengan kehidupan dunia. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Naam. Wa yadaruna, dan mereka meninggalkan, ya, ayyatrukuna al-amala wa yuhmiluna, mereka meninggalkan amalan dan juga mereka menelantarkan amalan-amalan ketaatan. Wara'ahum, ya, ay amamahum, makna wara'ahum di sini adalah amamahum, ya, mereka lemparkan, ya, amalan-amalan tersebut di hadapan mereka. Yawman thaqila wa yadharuna wara'ahum. Yawman thaqila, na'am, yani hari yang berat. Wa huwa yawmul qiyamah, yaitu hari kiamat. Alladhi miqdaru 50,000 sanatin mimma ta'udun. Dimana hari kiamat, satu hari di, na'am, pada hari kiamat kadarnya adalah 50,000. Berapa ini? 50,000 sanah. Berapa minta? 50,000 tahun. Mimma ta'udun, dengan bilangan yang kalian hitung. Wa qala ta'ala, yaqulul kafiruna hadha yawmun asir. Orang-orang kafir mereka mengatakan sungguh ini adalah hari yang sulit. Ya, bagaimana tidak sulit? Ya, hari tersebut adalah hari penuh dengan siksaan. Ya, disebabkan mereka mengabaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. فَكَأَنَّهُمَّا خُلِقُوا إِلَّا لِلدُّنْيَا وَالْإِقَامَةِ فِيهَا. Mereka meninggalkan amalan, ya, tidak mau apa dibebani dengan amalan, ya, inginnya bebas, ya, seolah-olah mereka, ya, ataukah bahkan mereka berkeyakinan bahwa mereka tidak diciptakan kecuali untuk, ya, semata-mata untuk hidup di dunia, ya. Setelah mereka mati, apa yang terjadi? Khalas, tidak ada, na'am, kehidupan setelahnya. Ya, tidak ada balasan setelahnya. Na'udzubillah. Na'am, faka'annahum ma khuliqu illa lid-dunya wal iqamah fiha. Seolah-olah mereka tidak diciptakan kecuali untuk dunia dan untuk tinggal di dunia. Na'am. Kemudian kita selesaikan. Tsumma istadalla 'alaihim wa 'ala ba'thihim bidalilin aqli wa huwa dalilul ibtida'. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, berdalil atas mereka, ya, dan juga atas dibangkitkannya mereka dengan dalilnya akli, wahwa dalilul ibtida', ini dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengawali penciptaan mereka. Nahnu khalaqnahum, sesungguhnya kamilah yang menciptakan manusia. Ai awjadnahum minal adam, kamilah yang telah menciptakan mereka dari al-adam. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat At-Tur, ya, apa ayatnya? Zakaria, Fadal. Apa ayatnya? Surat At-Tur ya, apa surat Dzariyat? Am khaliqu min ghairi syai'in. Surat At-Tur ini. Dzariyat ya, At-Tur. Surat At-Tur ya. Naam. Am khaliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Naam. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Apa maksudnya? Ini tanpa ada yang menciptakan ya? Am humul khaliqun ya. Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ya. Kilal amrain la yumkin ya. Mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Yang mereka ada tanpa ada yang menciptakan? Tidak mungkin. Dan apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini juga tidak mungkin. Am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqinun, ataukah mereka yang telah menciptakan langit dan bumi? Naam, tentunya ini tidak. Naam. Nahnu khalaqnahum, kamilah yang telah menciptakan mereka. Ai awjadnahum minal adam, kami munculkan mereka dari sesuatu yang tidak ada. Ya. Kita semuanya tadinya tidak ada. Ya. Hal ata 'alal insan hin min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Kita ini sebelumnya tidak pernah disebut. Ya. Belum ada nama saya, ya. Belum ada nama Miftah, belum ada nama siapa ini? Ya, Broza belum ada ya. Isa, Abdullah juga. Tidak ada semuanya tadinya. Kemudian ada dengan proses yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, awjadnahum, ya. Kamilah yang telah memunculkan mereka dari sesuatu yang tidak ada. Wasyaddadna asrahum, dan kami kuatkan asrahum. Asrahum ditafsirkan dalam kitab tafsir yang lain al-khalq, penciptaan mereka. Nah, disebutkan oleh Ibn Abbas, Mujahid dan selain mereka bahwa makna asrahum adalah khalqahum, penciptaan mereka. Ay ahkamna khilqatahum bil a'sabi wal 'uruqi wal awtari. Kami kokohkan penciptaan mereka bil a'sab, dengan syaraf-syaraf yang sempurna. Ya. Sehingga mereka ya bergerak dengan terkontrol. Wal 'uruq, dan dengan urat-urat yang sempurna. Ya, begitu rumitnya urat yang berada di dalam tubuh manusia. Demikian pula wal autar, demikian pula dengan tali hubungan antar anggota badan satu dengan yang lainnya, saling berhubungan ya. Naam. Baik, ini adalah kesempurnaan ya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wal quwa al-zahira wal batinah, kekuatan yang zahirah yang tampak dan batinah yang ada dalam batin. Hatta tammal jasad al-jismu wastakmala, hingga jasad itu sempurna ya, tamma wastakmala, sempurna dan lengkap ya, tidak ada yang kurang ya, tidak ada yang kurang. Kita betul-betul menikmati kehidupan ini dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itu di sini nah, kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita butuh dijaga ya, butuh dijaga dengan sabil subul ya, kesehatan yang ya, dari segala sisinya yang butuh kita perhatikan. Naam. Kemudian wa tamakkana min kulli ma yuriduhu, dan tamakkan min kulli ma yurid, kokoh dari segala apa yang dia inginkan. Falladhi awjadahum ala hadhil halah, maka zat yang telah memunculkan mereka dengan keadaan yang sempurna ini, qadirun ala an yu'idahum ba'da mautihim li jazaihim, yani qadir, berkuasa, mampu untuk mengembalikan mereka setelah matinya mereka untuk diberikan balasan. Karena menciptakan ya dari awal itu lebih rumit dibandingkan yani mengulang ya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita samakan, yani kita ya membuat sesuatu dari awal itu lebih rumit ya dibandingkan kita mengulangnya. Naam. Falladhi naqalahum fi hadhihi ad-dar inna hadhihi al-athwar la yaliqu bihi an yatrukahum suda. Maka Allah Subhanahu wa taala yang telah memindahkan mereka ya dari di negeri ini, ya, dengan beberapa fase, ya, tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala untuk membiarkan mereka sudan, ya, terbengkalai, ya, tanpa diperintah dan tanpa dilarang. La yu'marun wa la yunhaun, mereka tidak diperintah dan juga mereka tidak dilarang. Wa la yusabun wa la yu'aqabun, mereka tidak diberikan pahala dan juga tidak diberikan iqab. Walihada qal, oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, nam badalna amsalahum tabdila, badalna amsalahum tabdila, nam, maka kami akan gantikan mereka, ya, yang serupa dengan mereka. Ay ansha'nakum lil ba'thi nash'atan ukhra, ya, di sini ada dua penafsiran, wallahu alam, ya, apa yang disebutkan As-Sa'di ini, ansha'nakum lil ba'thi nash'atan ukhra, ya, kami ansha'nakum, ciptakan kalian, lil ba'thi, untuk, ya, hari kebangkitan, nash'atan ukhra, kehidupan yang berikutnya. Wa a'ad, nam, a'adnakum bi'ayanikum, dan kami ulangi penciptaan kalian bi'ayanikum, dengan wujud-wujud kalian tersebut, ya, pertama kali. Wa huwa bi'anfusihim, ya, amsaluhum, ya, dan mereka serupa. Naam. Wallahu alam. Adapun dalam tafsir yang lain, maka maknanya adalah law syi'na la ahlaknahum wa ji'na bi athwa'a lillahi minhum. Dan bila mereka melakukan perbuatan, naam, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membinasakan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan nama manusia yang lebih taat atau yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dari nam dibandingkan mereka. Wallahu alam. Inna hadhihi tadhkirah, sesungguhnya ini adalah peringatan. Nam, Al-Qur'an adalah peringatan, ya, yang harus diambil oleh manusia. Ayyatadzakkaru bihal mu'minu fayantafi'u biha bima fiha min at-takhwifi wa targhib, yang dengannya seorang mukmin mengingat dan mengambil manfaat, ya, karena terdapat padanya at-takhwif wa targhib, ya, naam, takhwif yakni ayat-ayat yang menakut-nakuti hamba-hambanya, ya, targhib dan juga dorongan-dorongan untuk melaksanakan perbuatan, yakni amalan-amalan saleh. Faman syaa'a attakhadha ila rabbi sabila, maka barang siapa yang berkehendak, ya, yang ingin, maka dia mengambil jalan menuju Rabb-nya. Ya, di sini menunjukkan bahwa seorang hamba memiliki masyiah, memiliki kehendak, dan diciptakan bukan seperti robot yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan memiliki kehendak. Namun kehendak dan tersebut ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ay tariqan musilan ilaih, jalan yang mengantarkan kepadanya. Fallahu yubayyinul haqq wal huda, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan al-haq, kebenaran dan juga petunjuk. Thumma na'am yukhayyar an-nasu madha yukhayyiru, ha, fa'ilnya siapa? Nas, ha, nas, na'am, yukhayyiru an-nas bain al-ihtida' biha aw an-nufuri anha. Yani kemudian manusia memilih antara petunjuk ataukah lari dari petunjuk tersebut. Ya. Ma qiyamil hujjati alaihim, dengan ditegakkannya hujjah atas mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, wasail kepada kita, ya. Sekian banyak ilmu bertebaran, ya. Fasilitas-fasilitas, ya. Naam, ada dengan sangat mudah, tinggal kita mau ataukah tidak, ya, mengambil hidayah tersebut, mengambil petunjuk tersebut. Naam. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah, dan tidaklah apa yang kalian inginkan, kehendaki, kecuali itu adalah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna masyi'at Allah nafidah, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala itu terlaksana. Inna Allah kana aliman hakima, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha berilmu, Maha mengetahui, hakima dan juga maha bijaksana. Falahul hikmatu fi hidayatil muhtadi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala al-hikmah. Naam. Falahul hikmah memiliki kebijaksanaan fi hidayatil muhtadi. Dalam memberikan hidayah kepada orang yang naam, mencari petunjuk. Ya. Ataukah yang mendapatkan petunjuk. Wa idzal adzal. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala ma hikmah ketika menyesatkan orang yang tersesat. Ya. Kenapa? Karena seluruh naam, ilmu, ya, tersampaikannya ilmu itu sangat mudah. Ya. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan. Naam. Baik, kepada hambanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memaksa. Yudkhilu man yasha'u fi rahmati. Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan hamba-hambanya yang dikehendaki olehnya fi rahmati, dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakhtassuhu bi'inayatihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkannya dengan penjagaannya. Wa yuafiquhu, memberikan taufik. Li asbabi sa'adah. Wa yahdihi li turuqiha. Dan memberikan na'am, memberikan taufik kepada sebab-sebab yang mengantarkan kepada kebahagiaan. Dan juga memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Wadh-dhalimina alladhina ikhtaru asy-syiqa'a 'ala al-huda. Dan orang-orang yang zalim yang memilih kesengsaraan atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. A'adda lahum 'adzaban alima. Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Bi-dhulmihim wa 'udwanihim, dengan sebab kezaliman mereka dan juga penentangan mereka yang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tamma tafsiru surat al-insan. Walillahilhamdu wal minnah. Naam. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada tafsir berikutnya. Tafsir al-mursalat. Ini surat yang terakhir dari Juz 29. Naam. Wallahu'alam. Semoga bermanfaat. Wal-ilmu indallah. Apa yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang keliru datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan. Wa astaghfirullahaladzim.